Jangan menangis sayangku, ini hanyalah sementara. Berdoalah pada yang esa, terus menahan sabar agar bahagia di sana. Mungkin kau tak pernah sedar, bukalah mata dan dengar, dengarkan laguku. Kau coba untuk lepaskan luahan hati ini, ku disakiti. Namun jua kau sedar, kau tersakiti. Jangan menangis. Jangan menangis sayangku.